bercermin di depan kaca. Yang kulihat sama yang kurasa terbuka apa adanya. Diriku, cintaku, walau sulit diraba, cinta hanya dirasa, namun segenap jiwa ragaku milikmu. Cintaku tak hanya tersimak mata. Bak bercermin di depan kaca, yang kulihat sama yang